hukum nun sukun atau tanwin. Apa makna nun sukun? Apa itu nun sukun? Yaitu nun yang tidak berharokat. Ya. Pokoknya kalau ada nun di atasnya tidak ada apa-apanya, tidak ada harokat, berarti apa nun? Sukun. Ya. Kadang ada tanda sukunnya, kadang kosong, kadang di atasnya ada tanda mim. Al-mim itu nun. Sukun adalah nun khaliyatun anil harokah, nun yang tidak berharokat. Nah, nun itu ada empat jenis hukum yang dialami olehnya. Yang pertama apa? Idhar. Apa namanya? Idhar. Yang kedua ikhfa. Yang ketiga qalb. Yang keempat idgham. Coba dihafalkan. Apa hukum nun sukun? Idhar, ikhfa, qalb, idgham. Ya, qalb atau iqlab. Kalau tadi lam ta'rif atau al ta'rif atau lamul harf ada berapa? Dua, idhar dan idgham. Sekarang nun sukun ada idhar, ada juga idgham, ditambah apa? Ikhfa dan iqlab atau qalb. Nah, nun sukun adalah nun yang tidak berharokat. Baik, hukum yang pertama idhar. Ya, idhar ya. Baik, sebelumnya hukum nun sukun dalam kurung atau garis miring tanwin. Baik, apa itu tanwin? Di juz kedua awal-awal, bagian awal kita sudah terangkan apa tanwin. Apa tanwin itu? Tanwin adalah apa? Nun sukun di akhir suatu kata yang disimpulkan dengan pengulangan harokat. Nah, hukum nun sukun juga dialami oleh tanwin. Ya, sama. Hukum yang dialami oleh tanwin adalah sama dengan hukum yang dialami oleh nun sukun. Karena tanwin adalah nun sukun, cuman beda simbolnya. Hukum yang pertama idhar. Baik. Idhar terjadi apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan. Nah, kita belajar lagi pelajaran makhraj ya. Sebutkan huruf-huruf tenggorokan. Dari sini hamzah, ha, ha, ain, kha, ghain. Lagi hamzah, ha, ha, ain, kha, ghain. Itulah huruf tenggorokan. Bila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah atau ha atau ha atau ain atau kha atau ghain, maka dibaca dengan idhar, yakni dibaca dengan jelas. Contohnya ini an asri. Nah, nunnya jelas tidak? An jelas kan? Min hauli. An amtu. Min ghairi. Tun hauna. Min khairin. Ya, jelas dalam arti tidak samar. An, ya, jelas an. Ya. Namun jelas bukan berarti harus tegas diputus suaranya. Tidak, tetap harus diberi gunnah dengan kadar gunnah apa? Naqisah. An, an. Ya, jadi tidak putus. An asri. Min hauli, tidak, tetap berjalan, tetap harus ada gunnah, karena dia memang huruf yang memang punya sifat gunnah dan selalu disertai oleh gunnah. An asri min hauli, paham ya? Baik. Coba lagi an asri dibaca. An asri min hauli. Santum. Contoh yang lain idhar pada hamzah, idhar nun sukun atau tanwin pada hamzah. Kita baca satu baris, baris yang di tengah. Waman asdaqu. Mu'tadin athimin. Nasihun aminun. Nah, coba kalau ditanya ayat ini, wa man asdaqu, ya, kalimat ini ada hukum idhar. Idhar apa di sini? Idhar apa pada apa? Wa man asdaqu. Ada bacaan idhar. Idhar apa pada apa? Idhar nun sukun pada hamzah, ya. Jadi kalau ditanya wa man asdaqu ini terjadi hukum apa? Hukum idhar. Idhar apa pada apa? Idhar nun sukun pada hamzah. Mu'tadin athimin, idhar apa pada apa? Idhar tan, kasrah tanwin pada hamzah. Nasihun aminun, idhar apa? Dhammatain pada hamzah, dan seterusnya. Sekarang idhar nun sukun atau tanwin pada ha, ya, contohnya yang di bawahnya, yang paling bawah, aliman hakiman. Nah, jangan sampai putus, jangan sampai terpantul. Jangan pula gunanya terlalu panjang. Min haitsu syi'tuma. Nah, hati-hati. Fa. Ya. Su. Su syi. Haitsu syi. Su. Syi. Nah, hati-hati. Min haitsu syi'tuma. Ya, masing-masing dilafadzkan dari makhrajnya. Nah, biar benar. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar kan makhrajnya masing-masing huruf, sifatnya juga sudah kita dipelajari, alhamdulillah. Berikutnya idhar pada kha, ya. Kha. Ambil contoh yang paling bawah, baris ketiga. A'jazu nakhlin khawiyatin. A'jazu nakhlin khawiyatin. Ya, kalimat nakhlin seperti itu tulisannya, ya. Nun fathah, kha-nya disukun, nakhlin. Ya, tanwin kasrah bertemu kha. Nakhlin khawiyatin. Ya, perlu diingat kha termasuk huruf isti'la, jadi dibaca tebal, nakhlin khawiyatin, ya. Diusahakan ada tafkhim. A'jazu nakhlin khawiyatin. A'jazu nakhlin khawiyatin. Man khaffat mawazinuhu. Man khaffat mawazinuhu. Khaffat, ya, ditashdid. Baik.